genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang wayu monyor-monyor. Lagi ditinggal mati, akeh sing ngantri. Hiting-hiting wong pirang-pirang. Mergo ayu, kadang sing lanang lagi didusi nang sing wedok nunggoi nang pinggire karo nangis geru-geru. Ngono kuwi diincem wong. Ya tutup nduk lemu nangis. Katok-katokno tangismu, entekno lohmu. Gak suwe titeni. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Ngono. Mergo ayu. Ana sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Mesing wedok nangis geru-geru dicedhaki. Sabar ya Dik, sabar. Iki wis pestene bojomu, kabeh wong ya ape mati. Tak dongakno bojomu muga-muga jembar kubure padang dalane. Rasa susah-susah, wis tak oleh dibutuhan apa-apa. Ngomong aku beres-beres. Koyoke ape nulung tapi ape mentung. Mergo ayu. Coba nek bojo elek, utah sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten bu, di bojo lanang nengge ganteng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok di bojo nang elek, wis ireng ngendi metekel kunting jembauris rega blek duwe ngentutan pisan. Wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk uang, demi tile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lah gak percaya. Bojo ganteng, bojo ayu ku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati yo elek. Maksudnya ngeten, bojoku tatanane Gusti Allah, kula sampean gak iso nentokno, isoe mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ngono, wong lanang kok wedhe dhuwur belengah-belengah. Ngono kuwi lek bojo wedok cilik entek metekel bunder, mlaku bareng kaya angka 10. Ya dadi wong jodoh. Kadang sing wedok wayu nang kulite putih kaya sego. Ngono kuwi lek bojo wireng kaya silite dandang. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sama nek pengen tentrem uripe, bahagia, sakinah rumah tanggane, ku tugase mek sitok manfaatno. Sing bojone ayu ganteng manfaatno kaayuane, kegantengane. Di bojo lemu manfaatno kelemuane. Di bojo cerewet manfaatno kecerewetane. Di bojo turune ngorok manfaatno kengorokane. Engko enak urip sampeyan. Di bojo nenguk ayu ganteng alhamdulillah bojo ngene iki diwasi tok ati wis adem. Bojo elek ya dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal ra usah nggawe den tikus. Saman de bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki masih gak dipakani sedina ora ketara. Kuru alhamdulillah goncek-goncekane enteng. Orang ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah ngirit setrum. Rasahnya teltip wis ana hiburane. Sampe ndek bojo nang turu ning ora alhamdulillah aku nek ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara, ndek bojo lemu ya sewambat cewah. Bojo awake sak sumpele bom. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedek. Ya. Ndek bojo awake kaya biting. Masa uang nggak didemek watuk dibuk nomengi anak uang gebres yang mencelat kulo sakwiro kurune sampe di bojo turune ngorong raisa manfaatnya sumpek sampean dikeloni bojo pada karo dikeloni traktor.